Saya Iskandar dari Sirampok mau bertanya, orang yang membakar kemenyan itu hukumnya bagaimana? Kalau sekedar untuk wangi-wangian, maka tidak mengapa. Ya. Tetapi kalau ada satu keyakinan tertentu bahwa kemenyan ini manfaatnya bisa memberikan suatu kekuatan tertentu, iya. Atau membakar kemenyan karena satu ritual tertentu. Ya. Ini semua tidak berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW, maka itu kebid'ahan. Baik.